إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini masih melanjutkan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang pembatal Islam yang keempat. Manittaqada anna ghaira hadiyyi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu min hadiyhi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawagit hukmihi fa huwa kafirun. Siapa yang meyakini bahwasanya selain bimbingannya nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada bimbingannya nabi, selain petunjuknya nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada, atau hukum selain beliau lebih bagus daripada hukumnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh seperti orang-orang yang mengutamakan hukum-hukum tawagit, seperti orang-orang yang mengatakan yang mengutamakan hukum tawagit atas hukumnya Rasulullah, maka orang tersebut adalah kafir. Dan ini sebagaimana yang telah kita lewati perkara yang sangat berbahaya sekali. Bahkan dikatakan di sini walaysa ba'duha aula bitahakum ilaihi min ba'din li'annaha kullaha min hukmil jahiliyah. Selama undang-undang tadi adalah bikinannya manusia, siapapun yang membuat, sebagiannya tidak lebih utama daripada sebagian yang lain untuk dijadikan tempat berhukum. Jadi sebagian dengan sebagian yang lain tentang keadaan undang-undang bikinan manusia tadi tidak ada yang lebih utama untuk bertahakum berhukum kepadanya, karena seluruhnya adalah dari hukum jahiliyah. Wa min hukmi taghut, termasuk hukum taghut yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Bahkan termasuk itu perkara yang dicintai dan disenangi oleh para munafikin. Hukum jahiliyah dan hukum taghut ini termasuk perkara yang disenangi dan di kepengeni oleh para munafikin. Kemudian kita lanjutkan dalam penjelasan berikut ini. Hukmu man lam yardha bi tahkimi syar'illah. Terjemah ini atau judul ini yang membuat adalah Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala, muridnya Syekh bin Baz. Setelah terjemah atau setelah judul, baru perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Waqala, yakni Syekh bin Baz, minal wujuh ad-dalati ala butlani da'wa ilal qawmiyah al-arabiyah ayyakal inna da'wata ilaiha wa taqattula haula rayatiha yufdi bil mustama' wala budda ila rafdi hukmil Qur'an. Beliau Syekh bin Baz menjelaskan tentang beberapa segi, di antaranya adalah beberapa segi yang menunjukkan tentang batalnya dakwah, batalnya ajakan kepada qaumiyah al-arabiyah. Qaumiyah al-arabiyah maksudnya gimana? Yang penting adalah orang Arab, yang penting bangsa Arab bersatu di atas suatu misi tanpa melihat persatuan yang ada, baik dari Nasara, Yahudi atau Muslimin. Yang penting bangsa Arab. Itu namanya dakwah ilal qawmiyah al-arabiyah. Kalau di Indonesia seperti apa? Yang penting nasional. Aywa. Jadi dakwah ilal nasionalisme itu dakwah yang tidak membedakan antara ras, antara agama, dan antara keyakinan tanpa ada perbedaan. Yang penting sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Itu namanya apa? Dakwah la kaumiyah. Tentang batalnya dakwah ini kepada kaumiyah al-arabiyah dikatakan inna da'wata ilaiha wa taqattula haula rayatiha yufdi bil mustama' wa la budda ila rafdil hukm ila rafdi hukmil Qur'an. Dakwah kepada kaumiyah wa taqattul, taqattul itu ijtima', taqattul tajammu'. Jadi berdakwah kepada kaumiyah dan tajammu', berkumpul bersatu di sekitar bendera kaumiyah, bendera nasionalisme contohnya. Ini yufdi, afdha yufdi, mengantarkan masyarakat dan harus kepada menolak hukum Al-Qur'an. Paham ini? Itu mengantarkan atau mengajak masyarakat harus menolak hukum Al-Qur'an. Dan menolak hukum Al-Quran adalah kufur. Bahkan termasuk ridda safirah, kufur al-mustabin, kufur yang nyata. Ridda safirah adalah kemurtadan yang sangat gamblang. Sebagaimana yang akan kita baca pernyataan berikut ini dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apa alasannya dakwah kepada kaumiyah, kepada nasionalisme seperti kaumiyah al-arabiyah dan berkumpul di seputar bendera tersebut, mengantarkan masyarakat kepada menolak hukum Al-Qur'an? Li'annal kaumiyyin ghairul muslimin la yardu tahkim Al-Qur'an. Kenapa? Karena kaumiyyin, orang-orang yang mereka yang penting adalah bangsa Arab, di mana mereka adalah orang-orang yang bukan muslim, mereka tidak akan ridho dengan berhukum kepada Al-Qur'an. Enggak akan ridho Al-Qur'an jadikan teh, jadikan pemutus suatu permasalahan. Fa yuzibu dzalika li zu'ama'il qaumi yattakhidhu ahkaman wada'iyatan tukhalifu hukm Al-Qur'an. Karena kaumiyin yang mereka bukan muslim, mereka akan menolak dan tidak akan ridho dengan hukum Al-Qur'an, maka menuntut dengan tuntutan tadi, yaitu para zu'ama. Siapa zu'ama? Zu'ama dari kata za'im, para pembesar-pembesar kaumiyah, pembesar-pembesar nasionalisme, ya kan? Atau pembesar kaumiyah al-arabiyah, kalau orang Arab, kalau selain Arab mungkin tergantung penamaannya. Pembesar-pembesar mereka akan etakhid, artinya apa? Akan menjadikan hukum-hukum wada'iyah, hukum-hukum bikinan manusia yang menyelisih hukum Al-Quran. Maka kalau itu perhatikan ya ikhwa, ataupun pendidikan ataupun training atau yang semisalnya yang diberikan kepada kaum muslimin untuk toleransi dalam semua perkara, baik perkara agama atau yang lainnya, ini adalah perkara-perkara yang akan menuntut tertolaknya hukum Al-Quran. Alasannya kenapa? Apa alasannya? Zu'ama'ul Qawmiyah, pembesar-pembesar Qawmiyah, membuat hukum-hukum buatan yang menyelisih hukum Al-Quran, hatta yastawiya mustama'ul Qawmiyah fitil kalahkam. Hukum bikinan tadi, alasannya supaya mustama'ul Qawmiyah, masyarakat yang tadi dalam persatuan Qawmiyah tadi, sama dalam hukum-hukum yang telah dibikin tersebut. Beberapa hukum yang mereka telah bikin, semuanya biar sepakat dan sama menerimanya. Nah, dan sebagaimana yang telah kita dapati di negeri kita ataupun yang lain, tidak ada beda. Biar kedudukannya sama antara yang muslim dan yang selain muslim. Jangan dibikinkan dengan hukum Al-Quran, maka kalau dibikin dari hukum Al-Quran, maka yang lain akan menolak. Supaya bisa menerima semuanya, dari semua pihak menerima, maka dibikin hukum sendiri, disepakati atas apa yang telah dibikin demi persatuan yang mereka jalani, demi takatul tadi, tajamuk persatuan yang mereka jalani, yakni Qawmiyah. Waqad sarraha al-katsir minhum bidzalika kama salaf. Katsir minhum maksudnya apa? Banyak dari kalangan mereka Qawmiyyin telah ngomong gamblang, ngomong tegas sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Ngomong tegas apa? Ngomong tegas dalam penentuan hukum bikinan sendiri harus. Kalau enggak, tidak akan terwujud takatul atau tajamu Qawmiyyah. Yang terwujud perkumpulan Qawmiyyah ataupun persatuan Qawmiyyah. Sebagaimana yang kita dapati media partai. Media partai pun seperti itu. Harus dibikinkan undang-undang terkhusus yang mereka sepakat di atas undang-undang tersebut, biar tidak saling tolak-menolak, bantah-membantah, walaupun harus berbenturan dengan hukum Al-Quran. Wa hadza wal fasadul azim, dan inilah kerusakan yang sangat besar. Wal kufrul mustabin waridatus safirah, dan ini adalah kerusakan yang sangat besar dan kekufuran yang sangat nyata dan kemurtatan yang gamblang. Ai zahirah, nyata. Lihat nomor 2 catatan kaki. Wa qala aidan fimman faddala al qawanina ala syara', hadza kufruhu dhahirun. Dinukil dari As'ilatul Jami' Al-Kabir. Nah. Apa beliau mafhum ya di sini? Wa hadza wal fasad al-azim wal kufru al-mustabin waridatus safirah. Ini perkataan Syekh bin Bas rahimahullah taala, ini adalah termasuk kerusakan yang sangat besar. Ini adalah kerusakan yang sangat besar dan kekufuran yang sangat nyata dan kemurtatan yang safiro, wadiha, dohiro, gamblang. Jadi kesepakatan yang ujungnya adalah cuma kekufuran dan kemurtatan. Maka itu seorang yang ingin menjaga dirinya dan menjaga imannya dan menjaga akidahnya harus paham atas tuntutan dakwah Qawmiyyah. Baik ini Qawmiyyah Al-Arabiyyah ataupun Qawmiyyah selain Arabiyyah, sama saja, enggak ada beda. Karena tadi penjelasannya Qawmiyyin ghairul muslimin la yardu fi apa tahkimal Quran. Qawmiyyin yang mereka selain Islam enggak akan rida dengan hukum Al-Qur'an. Maka dibikin suatu falsafah di mana tadi falsafah disepakati oleh semua yang bersatu di atas persatuan tadi. Ini mirip seperti media partai enggak ada beda seperti itu. Kama qala ta'ala fala rabbika la yu'minun fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa sallimu taslima. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika. Apa maknanya fala wa rabbika? Dan demi Rabbmu sungguh tidak, yakni sungguh tidak mereka beriman. Jadi penafian ditakid dengan sumpah. Peniadaan iman dari mereka, orang-orang yang mengklaim iman, ditiadakan, diperkuat, ditekankan dengan makna sumpah wa rabbika, demi Rabbmu sungguh benar-benar mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, supaya apa? Apa hatta? Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka pertengkarkan di antara mereka. Tsumma, kemudian setelah menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka pertengkarkan, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam jiwa-jiwa mereka. Mimma, dari apa? Dari apa-apa yang telah engkau putuskan, wahai Muhammad. Lebih daripada itu, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya dari keputusan yang engkau tentukan atas mereka dalam apa yang mereka pertikaikan. Kalau enggak, la yu'minun wa rabbik, demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Nah, mau bagaimana kemudian ditawar demi kepentingan kaumnya, maka bikin hukum sendiri. Apa jadinya? Wallahi benar-benar la yu'minun, demi Allah, demi Rabbmu, benar-benar mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam apa yang mereka, dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka. Kemudian setelah keputusanmu tersebut, mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam jiwa mereka dari apa yang telah kau putuskan. Dan lebih daripada itu, wa yusallimu taslima, benar-benar mereka pasrah atas keputusan tersebut yang datang darimu, wahai Muhammad. Nah, maka bagaimana kemudian ada seorang yang memahami bahwasanya yang penting hidup ini adalah perdamaian dalam suatu kesepakatan kaumiyah, nasionalisme, dan yang semisalnya. Ini benar-benar kalau seorang itu mengetahui tentang iman dan mengetahui tentang batalnya iman, dia akan memperhitungkan. Orang akan memperhitungkan apa yang dia yakini, apa yang dia dengar. Perhatikan di sini. Taib. Wa qala ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun. Ini adalah istifham al-inkari yang maknanya celaan. Allah Ta'ala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ini adalah kalimat pertanyaan yang maknanya apa? Cercaan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi kaum yang beriman? Bagi kaum yang memiliki keyakinan, keimanan. Artinya tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah. Tentunya yang mengetahui tentang tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah adalah orang-orang yang memiliki yakin yang benar. Ini juga perhatian sebagai celaan dan cercaan terhadap orang yang tidak ditentukan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang mau dijagokan, didukung untuk penggagas hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan slogan dan atribut katanya apa, demi kemaslahatan. Apanya maslahat? Bukan maslahat tapi mafsadah murni, Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Zalim, fasik, kafir. Ini sifatnya, semuanya sifat buruk, sifat jelek terhadap yang berhukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang membikin? Bagaimana dengan yang mengiljamkan, menekan manusia supaya berhukum dengan hukum tersebut? Bagaimana mau dipuji? Bagaimana mau dibedakan antara barat dan timur atau utara dan selatan? Semuanya telah sama. Telah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kufar, dolimun, kafirun, dolimun, fasikun. Qala rahimallahu taala, dan beliau Syekh bin Baz melanjutkan perkataannya, wa kullu daulatin la tahkum bisyari'il la tahkumu bisyari'illa wala tansa'u li hukmillah wala tardahu fa hiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun binassi hadhil ayat al mahkamat. Maka seluruh daulah, seluruh daulah. Daulah itu apa? Negara yang memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai negara, tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak mengikuti hukumnya Allah, tidak meridhai hukumnya Allah, maka ini adalah daulah jahiliyah kafirah. Maknanya bukan muslimah dari sisi ketatanegaraan. Mabum? Dari sisi ketatanegaraan bukan islaminya, tapi kafirah. Dan dikatakan zalimah, zalim fasiqah, keluar dari ketaatan dengan nas ayat-ayat ini yang mahkamat. Perhatikan apa ayat mahkamat? Ayat yang tidak kenal nasakh, kokoh. Itu makna mahkam. Atau juga mungkin enggak kenal ta'wil. Itu namanya apa? Ayat yang muhkamah. Jadi bukan ayat yang mungkin bisa dinasakh, tetapi telah ditetapkan dengan ketetapan yang kuat dengan hukum yang telah disebutkan, kafirun, dzalimun, fasikun, jahiliyah, sebagaimana telah berlalu dalam ayat. Apa hukmal jahiliyah yabgun? Dinamai dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yajibu ala ahli Islam bughduha. Tengok, yajibu ala ahli Islam, wajib atas ahli Islam untuk membenci, membenci apa tadi? Daulah tersebut. Wa mu'adatuha fillah, dan wajib juga untuk memusuhinya, membenci dan memusuhinya fillah. Bukan sembarangan perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahkan ditakyid dengan fillah. Bukan membenci karena kedudukan tidak didapatkan. Ya kan? Karena rebutan perkara dunia, tapi fillah pembenciannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kelompoknya ataupun partainya tidak bisa mencapai tujuan yang mereka tempuh, lalu benci terhadap daulah tersebut. Maka harus adanya benci fillah. Bukan karena rebutan kekuasaan membencinya, karena ketika kalah baru benci. Sewot, demo, ya kan? Kalau menang walaupun hukum setan pun ridha dan lega ususnya. Tidak, tapi membenci dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala pihak manapun yang menguasainya. Wa tahrumu alaihi mawaddatuha. Tengok, pertama wajib bagi kaum muslimin untuk membenci dan memusuhi daulah tersebut fillah, dan haram atas mereka ahlul Islam mencintainya dan loyalitas kepadanya. Hatta tu'mina billahi wahdah, hatta tu'mina tilka daulatu billahi wahdahu, sampai negara tersebut beriman dengan Allah saja. Paham di sini? Wa hatta wa tahkuma syari'atahu, dan sampai daulah tersebut atau tuhakkima syari'atahu, menjadikan syariatnya sebagai hukum. Wa tardha bidzalika laha wa 'alaiha, sampai negara tersebut ridho dengan syariat tersebut, laha wa 'alaiha. Artinya apa? Ketika menguntungkan daulah ya iya, ketika memang harus bersikuk terhadap daulah ya iya. Itu namanya apa? Laha wa 'alaiha. Artinya ketika menguntungkan daulah tadi diterima, juga ketika memang merugikan daulah, risiko mengenai daulah itu, maka juga harus diterima. Mafhum tersebut, mafhum tersebut, ini makna laha wa 'alaiha. Kewajiban atas daulah tersebut terkait dengan hukum Islam, atau haknya daulah tersebut terkait hukum Islam, ini semuanya diterima dengan lapang, laha wa 'alaiha. Ini yang harus dipahami tentang kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini semuanya seluruhnya kalamnya beliau. Kita upayakan untuk menerjemahkan, dan memang jika perlu dijelaskan sesuai dengan tuntutan kalam beliau, bukan dipelintir dan diselewengkan. Wa qala rahimahullah taala, amma qawluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, suratul nisa ayat berakam 65, fa ya'amatun ala zahiriha fala wa rabbika la yu'minun, fala, maka benar-benar tidak, demi Rabbmu mereka enggak akan beriman. Orang-orang yang mengaku iman tadi tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka. Ayat ini adalah umum sesuai dengan zahirnya. Fala yajuz lil muslimin ay yakhruju an syariatillah. Karena keumuman sesuai dengan zahirnya, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bagi kaum muslimin keluar dari syariatnya Allah. Fal yajibu alaihim ay yuhaqqimu syar Allah fi kulli syai. Bukan wajib atas mereka kaum muslimin untuk yuhaqqimu, untuk menjadikan syariat Allah sebagai hukum dalam segala sesuatu. Fi ma yata'allaqu bil ibadat. Di sini penjelasannya. Segala sesuatu yang mereka harus berhukum dengan syariat Allah, yaitu dalam perkara yang berhubungan dengan ibadah. Fima ta'alaku bil mu'amalat, dalam perkara yang berhubungan dengan mu'amalat, seperti perdagangan, ya kan? Yang di situ adalah sumber malapetaka dari bentuk riba, karena perdagangan ini, ya kan? Maka di situ harus benar-benar hati-hati dengan mu'amalah ribawi, ya, karena di sana akan terjadi perkara riba. Maka kalau itu dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah seperti jual beli dan semisalnya, ini mencakup seluruhnya tanpa ada pengecualian tentang tuntutan ayat tadi yang dikatakan umum sesuai dengan zahirnya. Wa bi wa fi jami'i su'un ad-diniyah wa dunyawiyah, mencakup seluruh su'un, apa su'un ini? Urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Maka kalau itu tidak boleh dipisahkan antara agama dengan politik. Menurut sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya politik boleh memilih dari tata cara kafir, sementara perkara agama harus tata cara Islam, ini adalah semuanya tidak dibenarkan. Mencakup semua urusan keterkaitannya dengan perkara agama dan perkara dawiyah. Di mana mereka ingin memisahkan antara din dan daulah. Fasalud din anid daulah. Memisahkan antara agama dari negara, enggak bisa. Kenapa? Likauniha ta'ummul jami'. Likauniha ta'ummul al-jami'. Nah, karena syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ta'ummu al-jami', mengena seluruhnya. Mengena semuanya. Mengena perkara ibadah, perkara muamalah, perkara urusan-urusan agama dan duniawi tanpa terkecuali. Mohon ya kawan. Maka kita bicarakan sesuai dengan apa yang ada. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas tasbit, ketetapan hati dan qaul, dan pijakan kaki kita di atas ayat ini, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Ya. Maka kalau itu tidak ada gunanya menegakkan suatu media organisasi, di sana akan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan organisasi. Menegakkan media partai, di sana akan menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan media partai. Ini seluruhnya adalah tidak menguntungkan dunianya kita atau akhirat kita. Walidza qala subhanahu fala rabbika la yu'minun ya'ni annas minal muslimin wa ghairihim. Maka kalau ini berkata Allah yang Maha Suci, fala rabbika, demi Rabbmu mereka benar tidak beriman, yakni manusia dari kaum muslimin dan yang lainnya tidak diterima imannya, dinafikan imannya, ditiadakan imannya, hatta yuhaqqimuka, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus hukum. Wa dzalika bitahkimihi sallallahu alaihi wasallam hal hayatihi wa tahkimi sunnatihi ba'da wafatihi. Yang demikian itu bagaimana menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hukum, menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai hukum, yakni dengan berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dan berhukum kepada sunnahnya setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattahkimu li sunnati wa tahkimu lima anzala Allah lima anzala minal Al-Qur'an wa sunnah. Berhukum kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berhukum pada apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, atau lima unzim minal Al-Qur'an wa sunnah, pada apa yang diturunkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini berhukum kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah beliau adalah sunnah yang terus berjalan sampai kiamat, tidak ada hentinya. Berarti kan di sini. Dengan demikian kita mempelajari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengetahui hukum beliau. Fi ma shajara bainahum ay fi ma tanaza'u fihi hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, yakni benar-benar mereka tidak beriman demi Rabbmu wahai Muhammad sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka pertengkaikan di antara mereka. Fi ma tanaza'u fihi, dalam apa yang mereka tanazuk di dalamnya. Apa tanazuk itu? Bertengkar. Hadza wal wajib alaihim ay yuhaqqimu al-Qur'an al-Karim. Inilah yang wajib atas mereka untuk menghukum, untuk berhukum kepada Al-Qur'an al-Karim. Menjadikan Al-Qur'an al-Karim sebagai tahkim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mafat wa ba'da wa ba'da wafatihi bitiba'i sunnatil lati ya bayanul Qur'anil Karim wa tafsirun lahu wa dilalatun ala ma'anihi. Jadi inilah yang wajib atas mereka untuk menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai tahkim, menjadikan Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau ketika beliau masih hidup jadi tahkim dan setelah matinya beliau dengan mengikuti sunnahnya. Maka oleh itu mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sebagai bentuk kita menjadikan beliau sebagai tahkim, sebagai pemutus hukum. Maka dengan demikian tidak peduli siapa yang menyelisihi, bukan kawan atau bukan kawan, bukan lawan, semua yang menyelisih adalah tidak dipedulikan. Kenapa? Karena kembalinya adalah kepada sunnahnya Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya beliau. Tahkim terhadap Rasul setelah meninggalnya beliau adalah dengan mengikuti sunnahnya. Maka kalau itu kita wajib mengenal sunnah beliau agar kita tidak terombang-ambingkan, agar kita tidak terseret keluar dari hukumnya Rasulullah SAW tanpa ilmu, dengan dibodoh-bodohi oleh manusia. Maka kita harus kembali dan mempelajari dan meneliti, menelusuri sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana kita mengenal sunnah, bagaimana kita mengenal lawan sunnah yaitu bid'ah dan yang selanjutnya. Di mana bahwasanya sunnah al-latiyah bayanul Quran, sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran Al-Karim, wa tafsirun lahu dan sebagai penafsir, sebagai penjelas untuk Al-Quran, wa dilalatun dan sebagai petunjuk atas makna-makna Al-Quran. Itu sunnah kedudukannya. Kedudukan sunnah adalah sebagai penjelasan Al-Quran Al-Karim, sebagai petunjuk atas makna yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim. Amma qawlu subhanahu thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wasallimu taslima fa ma'nahu annahu yajibu antan syariha, yajibu antan syariha suduruhum li hukmihi. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala thumma la yajidu, kemudian setelah menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam apa yang mereka pertikaikan, kemudian mereka tidak mendapati kesempitan dalam jiwa-jiwa mereka dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya, maknanya adalah wajib dada mereka insyaraha, apa, lapang untuk menerima hukumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alla yabqa, dan janganlah tersisa, dan janganlah tersisa dalam dada mereka dan hati mereka kesempitan dari apa yang telah diputuskan mimma qada, dari apa yang telah diputuskan oleh Muhammad dengan hukumnya alaihi salatu wassalam. Dan janganlah tersisa dalam dada mereka kesempitan dari apa yang telah diputuskan dengan hukumnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima, lapang dada. Kenapa? Li'anna hukmahu wal haqqul ladzi la raiba fi. Kenapa demikian? Karena hukumnya sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tengok, tidak ada keraguan. Berarti gamblang, benar-benar gamblang, benar. Benar segamblang-gamblangnya. Nah, maka kalau itu bentuk keraguan jadi seorang yang mungkin menafsirkan dengan penafsiran yang salah, kalau seorang yang mujtahid juga enggak wajib diterima, enggak wajib diikuti. Walaupun dia dapat apa pahala satu, harus ditinggalkan demi mengikuti kebenaran yang benar-benar gamblang benar, la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Wa huwa hukmullahi azza wa jal. Dan itu adalah hukumnya Allah azza wa jal. Mau ya, Pak? Fal wajib at-taslimu lahu wa insyirahu sadr bidzalika wa adamul haraj. Maka yang wajib taslim, sallama yusallimu taslim, wajib pasrah lahu li hukmihi, pasrah kepada hukumnya, wa adamu wansirahu sadr dan lapang dada dengan hukum tersebut, wa adamul harz dan tidak ada kesempitan. Bal alaihim ayusallimu lidhalika tasliman kamilan ridho fi hukmillah tenang. Jadi bahkan atas mereka untuk pasrah, menyerah, berserah diri dengan benar-benar berserah yang sempurna itu dengan hukum Allah SWT dan tumaknina kepadanya, mantep, tenang kepadanya. Hadza wal wasif ala jami'il muslimin fi masajara bainahum min da'awa wa khusumat. Inilah yang wajib atas segenap kaum muslimin dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka dari dakwah-dakwah dan pertikaian-pertikaian. Apa dakwah? Tuduhan-tuduhan. Khusumat. Pertikaian-pertikaian. Sawa'an kanat mutalliqatan bil ibadat au bil amwal au bil ankiha au talak au ghaib au bi ghairiha min su'unihim. Sama saja. Perkara yang mereka pertengkangan tadi, perkara yang mereka pertikaikan tadi di antara mereka berhubungan dengan perkara ibadah. Berhubungan perkara harta. Berhubungan dengan perkara pernikahan-pernikahan, berhubungan dengan perkara cerai dan atau yang lainnya dari urusan mereka kaum muslimin. Nah, dan ini ya perhatikan, ini seluruhnya adalah sebagai bentuk rasa kasih sayangnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terhadap kaum muslimin secara menyeluruh tanpa terkecuali, sehingga beliau berbicara dengan yang sangat gamblang, tegas, tanpa adanya talbis sama sekali, tanpa adanya pengkaburan dan penyamaran. Inilah yang harus kita contoh bentuk rasa kasih sayang kita terhadap diri kita dan orang lain dengan ngomong yang jelas gamblang seperti ini. Jangan kemudian disamar-samarkan. Katanya demi apa? Mengeman madu. Apa mengeman madu? Demi mengeman madu. Artinya apa? Kalau enggak ngomong, kalau enggak disamar-samarkan nanti lari. Itu namanya ngeman madu. Itu bukan ngeman tapi apa? Menyesatkan. Mengaburkan keyakinan para madu. Nah, kalau itu kaum muslimin harus diberikan ucapan yang jelas karena mereka butuh diobati. Bagaimana seorang dokter ketika mau mengobati dengan obat yang tidak jelas kandungan yang diberikan kepada pasien, ya, takut nanti gini dan gitu dan selanjutnya. Nah, maka dengan demikian harus dijelaskan segamblang-gamblangnya. Kemudian wa dzal iman al manfi, apa imannya manfi di mana? Ayo mesin, iman yang manfi yang di mana, yang terkandung dalam ayat fala wa rabbika la yu'minun, itu iman yang manfi. Manfi itu adalah maknanya apa? Iman yang tertiadakan. Dan iman ini, iman yang tertiadakan, wa aslul iman billahi wa rasulihi binisba ila tahkimi syari'ah wa ridha biha. Wal iman bi anna al hukmu bainan nas wala budda min hadza. Iman yang tertiadakan yang dikandung oleh ayat fala wa rabbika la yu'minun. Dan demi Rabbmu benar-benar mereka tidak beriman. Tidak beriman itu namanya apa? Manfi. Kalimat yang menunjukkan peniadaan iman adalah aslul iman dengan Allah dan Rasulnya terkait dengan berhukum kepada syariat dan ridho dengannya. Dan iman bahwasanya syariat adalah hukum di antara manusia dan harus seperti itu. Kalau enggak, imannya tertiadakan. Antum ini gimana? Kita cerita antum, cerita sendiri. Ya. Tidak boleh. Perhatikan. Baik. Jadi itulah yang dikatakan wadal imanul manfi wa aslul iman billahi wa rasuli bin nisbah ila tahkimi syari'ah wa ridha biha wal imanu bi anna al hukmu bainan nas fala budda min hadha. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa jilid ke-6, kumpulan fatwanya Syekh bin Baz, jilid ke-6 halaman 249. Waqala, dan berkata beliau rahimahullah ta'ala, aqsamallahu subhanahu fi hadhil ayah al-karimati annal ibadah la yu'minun hatta yuhakkimu ar-rasulah fima sajara bainahum sallallahu alaihi wasallam. Aqsamallah, apa aqsamallah? Allah bersumpah. Aqsama yuksimu, aqsama adid, adid bersumpah. Nah, aqsamallahu, Allah bersumpah. Nah, Allah yang Maha Suci bersumpah dalam ayat yang mulia ini, ya tadi dalam surat An-Nisa. Apa isi sumpahnya? Bahwasanya hamba tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan Rasul sebagai hukum dalam apa yang mereka pertikaikan. Banyak manusia ditetapkan tidak adanya hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipelintir, wah, nggak cocok dengan kebersihan. Enggak cocok dengan apa? Dengan adat. Enggak cocok dengan apa? Pribadinya orang timur. Itu namanya apa? Itu namanya menolak. Berpaling dengan alasan tadi. Jadi, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah bersumpah bahwasanya para hamba tidak beriman sehingga mereka menjadikan Rasul sebagai hukum dalam apa yang mereka pertikaikan. Wa yanqadu in qada yanqad. Maknanya tunduk terhadap hukumnya, radina ridha. Musallimina pasrah. Min ghairi karatin, tanpa kebencian, wala harat, tanpa kesempitan dalam jiwa mereka. Wada ya umum masyakirat din wa dunia, ini adalah mencakup seluruh problem agama dan problem dunia. Ya kan? Bukan kalau kepentingan organisasi, walaupun menerjang dengan hukumnya Rasul, terjang terus demi kepentingan majunya organisasi. Qatalahumullah. Nah ini, perhatikan. Demi majunya pendidikan terjang terus walaupun menentang hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mencakup seluruh problem agama dan problem dunia. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam walladhi yahkumu fiha bi nafsihi fi hayati wa bi sunnati ba'da wafatihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dialah yang langsung memutuskan dengan pribadinya beliau, dengan perbuatannya beliau langsung ketika beliau masih hidup, dan dengan sunnahnya beliau setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala imana liman a'rada an dhalik aw lam yarda bihi. Maka tidak ada iman yang sahih, bukan iman yang sempurna. Wala imana sahihun, tidak ada iman yang diterima bagi siapa yang berpaling dari hukum tersebut atau tidak ridha dengannya. Mau di sini ya, kawan. Dinukil dari Fatawa wa Tambihat wa Nasaih li bin Bas nomor 2 catatan kaki. Beberapa fatwa, beberapa tambihat, perhatian, beberapa nasihat-nasihat punyanya Syekh bin Bas halaman 643 sampai 648 Tabaat Darussofa. Wa Majmu'ul Fatawa Majalah Tsani Shahih 140 juga dinukil dari kumpulan fatwa beliau jilid kedua halaman 140. Tapi apa? Waktunya habis. Lanjut. Baik. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.